percaya tiada curiga dirimu diriku saling meminta tetapi mengapa dirimu berubah setelah kau puas dariku kejam dirimu kejam tegak dirimu kenyataan ini walau yang dikandung siapa ayahnya oh Tuhan kuatkanlah imanku di dalam dada mulanya percaya tiada curiga dirimu diriku percaya tiada curiga dirimu diriku saling menyinta tetapi mengapa dirimu berubah setelah kau puas dariku kejam dirimu dirimu tega engkau pergi hati tercinta. Tetapi mengapa kau tega meninggalkan dirinya dalam penderitaan? Sisihkan waktumu untuk melihat dia yang tengah terbaring lemah tiada berdaya. Suamiku, aku mohon padamu, walau kau datang bukan untukku, tapi datanglah demi anakmu. Thank you. rasanya aku ingin mati di pesta itu sebagai bukti cintaku suci padamu. Love. Orang Okay. Oh kasih. Thank you. Terima kasih.